saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. Dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di hentikan. Oh, dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan, meleburkan semua batas antara kau dan aku. Kita, duhai cinta. Di